Jembar nuwun sedaya dulur-dulur kabeh. Aku ngene, ayo dimulai ngeten Mas Pri, nanti saya akan nanya-nanya termasuk nanya-nanya sama sampean. Malam ini kita tidak pakai kelompok-kelompok, tapi langsung random aja. Aku takon sik. Nek awakmu gawe lodeh ku bahane apa ae? Terus. Terus. Isit, wis lengkap ya. Terus nek gawe masak lodeh sing kok siap nopo ae? Panci, wajan, kompor, LPG. Oke. Saiki supaya lodehe mateng, kompore kudu ya apa? Kompor iku gunane lak digawe memanage api, ya ta gak? Oleh ta gak kegeden, oleh ta gak kecilien. Aku kon kudu roh kapan geni ku kok gekno kok cilikno. Termasuk nek ngliwet ya ta, nek wis meh tanek kok cilikno lak ngono. Sak piturute. Terus masya kompore wis bener olehmu ngatur. Wadahe lodahe ku apa mang? Panci. Panci ini kok tutupi taga? Nah, saiki uripmu iku iso kok pelajari teko lodeh, iso kok pelajari teko wit-witan, iso kok pelajari teko apa ae. Misalnya cae cukul nandure ndek ndi? Lemah. Nek pari karo jagung lemahe kudu padha taga. Cara olah tanahnya beda apa ndak? Kon iso tak nandur kopi ndek kene. Ndek lemah kene. Nandur kurma ndek kene iso tak. Oke. Jadi lemah iku ya macam-macam. Awakmu kudu ngerti lemah sing ya apa kok gawe nandur apa sak piturute, ya. Awakmu yang ngono, awakmu iku lemahe apa? Ya ta tandurane apa? Cek woh barokah manfaat ya apa carane nandur, ya apa carane nguri-uri atau memelihara tanaman dalam dirimu itu. Jadi setiap orang harus rajin untuk mempelajari dirinya dengan cermin dari alam. Wayadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah memberi perumpamaan-perumpamaan untuk manusia, dan pelajarilah dari maha taunya Allah dan maha mendengarnya Allah. Nek maha mendengar berarti nek awakmu takon Gusti Allah krungu terus awakmu dijawab. Lah ngono. Kejopo kon dhewe sing dublek. Jelas ya. Masya pencak, masya urusan polisi, masya urusan rumah sakit Mas Pri, Pak Dokter Pri. Urusan apa saja janjane padha ae. Simbolnya dari Allah adalah pohon. Oh sapa sing apale? Wa matalu kalimatin lutahe kono gak gelem ngapalno Quran ngene kuwi. Wa mathalu kalimatin thayyibatin terus kasyajaratin thayyibatin terus tae are-are ana sing ngapal ya are-are asluha thabit wa far'uha fis sama. Masih kon sekolah, masih kon dadi menteri, masih kon dadi lurah, masih kon dadi presiden, urusane padha koyo wit-witan. Kudu jelas lemahe, kudu cocok lemahe. Terus oyote kudu kok perhatikan, nek oyote kropos-kropos berarti engko wit-witane ya mesti gak iso dadi. Lah ngono. Dan seterusnya nah, pelajarilah dirimu. Nah, sekarang iki aku takon. Seluruh yang akan kita sinau pada malam hari ini dasarnya adalah kelengkapan ibarat tanaman, kelengkapan tanah, jenisnya, kompatibilitasnya dengan tanaman atau benih, kemudian cara memelihara pohon, cara menyirami, cara atmosfer di sekitarnya harus dibagaimanakan, dan seterusnya. Itu dirimu juga seperti itu, karena orang itu diibaratkan oleh pohon, oleh Allah dalam Al-Quran. Onok pohon sing apik, onok pohon sing elek. Sama dengan apa yang marek sayur apa sing tak lodeh. Dadi awakmu kudu jelas uripmu ikon kate gawe lodeh tak kate gawe cocoke ya apa awakmu iku. Kok sinaune awakmu dhewe kon iku cocoke dadi kompore ta, cocoke dadi pancine ta, cocoke dadi genine ta, ana sing cocoke dadi taeke. Dideleki ya awakmu dhewe-dhewe ya. Nek kon gak iso ndelok ya awakmu, gak iso ngeling-ngeling dan niteni kecenderunganmu, engkok kan mesti salah langkah juga. Akhirnya masih tercapai, tercapainya tidak akan maksimal sebagaimana yang Allah fadilahkan sejak lahir Anda. Ngono ya. Nah, saiki aku takon di tengah semua itu, cek eruh endi panci, endi geni, endi kompor, ya, endi sendok, endi cedok, endi tutupe, endi piring, endi cengkir sak piturute aku takon. Ayo kita mulai sinau bareng ini dengan satu selawat. Tapi aku takon sih, aku njaluk tiga orang menjawab. Apa sih kok selawatan, Rek? Lapa sih katik selawatan? Iki nek Pagar Nusa mesti roh lah. Nek Pagar Nusa kan langsung memang NO. Mesti roh nek soal selawat dan syafaat. Tapi nek SHTRT kan tidak langsung berada di dalam atmosfer Nahdiyin kan gitu. Meskipun yo arek-arek yo banser kabeh sambrek karo ansor kabeh ya tuh. Apa sih kok selawatan angkat tangan? Ini sebelum kita belajar kepada bapak-bapak air. Apa sih kok selawatan? Wong wis salat bareng kok kadek selawatan bareng. Ya Mas. Mengharapkan syafaat Kanjeng Nabi. Apa selawat kok apa nek selawatan terus kok oleh syafaat? Karena yang mendapat prioritas dari Allah Kanjeng Nabi. Wis lumayan ilmu ma'iyah jan prioritas ya. Lumayan. Karena selain Rasulullah tidak punya otoritas untuk melimpahkan syafaatnya Allah kepada mereka yang berselawat ngono ya kira-kira ya. Oke. Ayo sapa meneh? Ya Mas. Rindu Nabi. Waduh, iki jurusan cinta ya ta. Rindu Nabi. Nabi lanang lho ayo kon niku ayo. Kok jare akeh mairilan nek kene. Cinta itu tak harus terikat alat kelamin. Wah. Ya Allah, kabar ada to. To. Awas kan kapan-kapan tak delok. Lah kok kon nyabun ngono. Awas kan ya. Oke, alhamdulillah yo. Kita melanyahkan pikiran ya, cair, cair Allah memberikan berkah dan ilmu. Ketiga, terakhir. Bendungane kabul, Mbah. Oke, logikanya ya apa? Nek selawatan kok dungane kabul? Ya, sik, ditakut iki. Rono Kanjeng Nabi niku kekasih Allah. Oke, nek kon dungo gak adik njaluk diterno Kanjeng Nabi kira-kira dikabul nataga? Mboten. Apa sebabnya kok mboten? Tak. Ayo digali, dipelajari. Lantarane Kanjeng Nabi niku kan gak apa-apa, gak apa-apa lho rek, gak apa-apa rek. Yo. Pokoke wis iki, ngene, tak tewangi ya, tak ewangi. Nggih. Aku takon saiki sing ndek arepku. Kon duwe driji. Kon iku disili ta dikeki ta utang? Lho nyile gratis. Ayo, enake dhewe nyile driji kok gratis. Lho aku takon aja ngomong, aku takon drijimu, awakmu, tanganmu, pikiranmu, atimu sak piturute termasuk lemah sing kok bijak dan tempat yang kamu tinggali itu kon dikei, disili ta diutangi? Sing cetha. Nek nyilih kudu kok balik, no, nek utang kudu kok sahur. Saiki aku takon, diutangi ya. Saiki kon sembayang seumur hidup sampai umur 79 upamane. Iku cukup tak gak digawe nyauri drijimu? Masih kon sembayang tahajud jam 1 sampai jam 3:30 esuk sampai kinemu irunge sak mbrek ya toh. Ya. Iku iso tak gak digawe nyauri kukumu? Kon ngekei wong ngekei mangan wong melarat sak deso, cukup tak gak digawe nyauri sehelai rambutmu. Dadi iso tak gak nyaur utang nang Gusti Allah. Nah, CE gak ditagih Gusti Allah, awakmu kudu duwe sertifikat yang namanya syafaat. Nek awakmu karo Kanjeng Nabi kabeh iku gak diitung. Mergo hitung-hitungan iku adalah peristiwa pasar ekonomi transaksi. Tapi kalau sudah dengan Rasulullah urusannya duduk pasar meneh karo Gusti Allah tapi cinta. Ngono ya. tapi cinta. Mergo Allah cinta Kanjeng Nabi, awakmu cinta Kanjeng Nabi, maka engkau pun dicintai Allah dan dibebaskan dari semua hutang-hutangmu. Jelas ya? Ngono ya? Mulane sing akeh selawatan. Cuman udu ana nggone. Ojo setiap saat selawatan. Nising selawatan. Tengah-tengah ana khutbah Jumat kon selawatan dhewe gak oleh ya. Di kabeh kudu empan papan nek cara Jawa. Mulane seneng dadi wong Jawa karena wong Jawa wis nyediani macam-macam. Dadi nek dikembalikan ke pohon tadi, selawat itu apane wit-witan. Ibarat iku mang sing masak apa merek lodeh. Selawat iku apane lodeh iku mang. Nek lodehe mateng berarti kan oleh syafaat. Iku syafaate lodehe. Nah saiki apa jenenge? Selawatane iku apa? LPG-ne apa meneh? Kompore apa meneh? Wonge. Itu bisa semuanya. Jadi setiap orang tidak usah memastikan, tapi menentukan pada dirinya masing-masing, asal hasilnya adalah kedekatan dengan Allah dan Rasulullah. Itu bedanya tadabur dengan tafsir. Selama ini 14 abad umat Islam mengandalkan tafsir. Nek tafsir kudu bener, nek tadabur gak kudu bener, asal hasilnya apik. Ngerti beda nih? Nek tafsir kudu bener secara ilmu. Tapi nek tadabur gak tapi bener gak apa-apa, asal hasilnya awakmu dadi luwih apik, luwih dhek karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi. Lah enak sih. Kon milih di tadabur ta tafsir. Dadi misalnya kon maca Quran gak ro artine temenan yo gak apa-apa. Asal setiap maca Quran mari ngono awakmu tambah lembut atine, tambah tresno nang ibumu, ya tambah sayang karo bojomu, ngono lho. Itu namanya tadabur. Nek tafsir kudu ngerti temen, iso diuji bareng. Nek tadabur ujiannya bukan apa ilmunya, apa tafsirnya, tetapi awakmu luwih apik tagak. Dimilih tadabur apa tafsir? Tadabur. Nah, di Quran yang ada tadabur apa tafsir? Coba cari ayat yang Allah menyuruh menafsirkan dengan kata tafsir. Ada apa tidak? Tidak ada. Yang ada afala tatadabbarunal qur'ana. Jadi yang ada adalah anjuran untuk tadabur. Sementara umat Islam ke zaman Khulafaur Rasyidin dan semua daulah-daulah sesudahnya mengandalkan tafsir, akhirnya gelut antara penemu tafsir satu melawan yang lainnya. Bahwa kuda-kuda yang baik itu ngene nek jarine Nabi Musa, ngene Nabi Musa apa jenenge? Pagar Nusa. Nek jarine Esatrate kuda-kuda yang baik ngene, tapi janjane kabeh silat Jawa sama, yaitu silate wong sing total, wong sing kendel, wong sing gak patekno. Ku njajal Mas. Ayo sing Pagar Nusa sapa? Sito sing sing Trate, Esatrate. Mas ngadeg. Okay. Kuda-kuda dasar. Terus gerakan-gerakan dasar 2-3 macam. Oke. Pagar Nusa. Rek sing Pagar Nusa rek. Awakmu ora tak nek Pagar Nusa ya apa? Misalnya kon kate gelut karo aku, terus awakmu ya apa nang aku? Ini. Ya apa? Tetangnya. Kamu maju-maju. Maju. Oke, ya ya. Ngadek, muka gak apa-apa, gak apa-apa. Muka gak apa-apa, tenang. Ya, wes, ngadek aja ngadek. Sip, oke, okay. Wes. Oke, okay. Oke, okay. Ya, ini. Oke, okay. Nah, terus. Wes, terus kita depan gue ya apa? Ya, terus. Nah, aku takon, ya. Gegere ini mang mangarep tanang buri. Tetek. Ini tau mesti gegere maju. Itu wong Jawa. Nek liyane gak ono, mesti ngene. Ya toh? Ya toh? Ya toh gak? Nah. Wong Jawa kendel, ya toh gak? Ya. Mulane kon ojo pengecut. Ojo wedi karo Cina, ojo wedi karo wong barat, ojo wedi karo sapa ae. Tidak berarti aku ngongkon-kon gelut, tapi jelas ngono ya. Ya. Saiki kuda-kuda pertahanan, sikilmu ya apa? Suwan nisore, nisore. Set. Konone kurang 90 derajat. Set. Ikine kurang lurus. Maju. Nah, oke. Okay. Rotor ini di. Ora-ora. Oke, okay. Ininya gini, ininya lurus. Ngono ya, bener ya. Wes, terus tanganmu kon kali tak antemi tanganmu ya apa? Ngono ya. Oke ya. Ngono ya, sip ya. Iki sing Pak Garnusan dia aku pengin tak dunang wis. Oke. Jenenge sapa, Dik? Atok ya, tepuk tangan untuk Atok. Engko maju mana ya, saiki mudun meneh. Njupuk telos itu, gak apa-apa. Honor. Ayo. Nah, jadi Anda temukan karakter orang Jawa. Loh, kok Jawa-Jawa kok gak Indonesia? Loh, iya Indonesia gak ono nek gak Jawa, rek. Ya. Ya opo gaduh-gaduh gak ono nek gak lontonge, ya. Nek gak ono kraine, nek gak ono apa meneh? Sawine. Sawine apa meneh? Sambele. Jadi Indonesia itu tidak ada kalau tidak ada Jawa, tidak ada Sunda, tidak ada Bali, Mandar, Papua dan seterusnya. Betul enggak? Jadi jangan terus Indonesia itu bukan Jawa. Loh. Lah nek Jawane kok enggirno, Sunda kok enggirno, terus endi Indonesia ne? Wong Indonesia gaduh-gaduh kok. Iya ta gak? Apa meneh piringi kok ilangno? Kok dol. BUMN-e, ya ta? Gitu ya. Oke, jadi teman-teman sekalian kita mulai belajarnya begitu. Jadi ngerti positioning sih. Ngerti kuda-kuda hidup dulu, nanti kita baru masuk ke Tulung Agung. Saya akan mohon kepada Mas Pri yang pertama, beliau ini, Dr. Supianto ini, bentar lagi akan ke Oman untuk kongres. Jadi beliau ini orang, ini manajer rumah sakit terbaik sedunia. Tepuk tangan. Dan rumah sakit yang paling prima pelayanannya dan yang terbaik seluruh dunia, sementara banyak rumah sakit di Eropa dan Amerika baru mencita-citakannya, tapi rumah sakit Iskak Tulungagung sudah mencapainya, sudah melaksanakannya. Nah, nanti kita pelan-pelan mempelajari bersama-sama, karena Tulungagung ini paling aman dari sakit. Loro ya apa langsung ada kecepatan dan kesiapan penanganan. Gitu ya, aku kepingin pindah rene aku jane. Beres aku naik rene kira-kira ya. Ya, ya apa tapi ya apa. Gitu ya, oke. Ya sekarang dari situ nanti kita belajar bersama ya. Siap ya kaperek ya. Ah saiki mergo aku wis takon selawatan gunane apa. Loh, nek kon gak selawatan kon nyang-nyangan dhewe karo Gusti Allah kon. Ya ta gak? Apa sing kok andalno nang Gusti Allah ya apa, re? Dapurmu ya. Sing kok andalno iku apa? Apa? Pinter. Gak. Kuat. Apamu? Apa nih? Soge. Dapurmu ganteng, ngunuk-ngunuk ganteng. Jadi andalannya menungsa aku apa sih? Pintere, sugie, kuate, kuasone. Iso, kok gawanan Gusti Allah gaya karcis cek mulbu suarga. Apa leh, kon kuasa? Siapakah yang maha kuasa? La haula, wala kuwata illa billah. Pinter, kon mamerno pinter nang aku. Gak payu nang Gusti Allah. Apa meneliannya? Soge, alah. Sak sugih-sugihmu ya. Wong kon yo mek njupuk gak izin. Nambang emas gak njaluk izin, ngerti mboten? Nambang minyak gak matur nuwun. Ana ta ana upacara syukuran di Pertamina sebelum nambang, ngono ta gak? Tahu tak eling nek iku dak Gusti Allah. Lah gak tau eling, mulane sumber konflik itu selalu dari atas. Sing teko arek-arek dhewe ada tapi sangat sedikit. Nah, nanti kita cari bersama-sama. Jadi saiki selawatan siji rek ya. Mari ngono kita sinau bareng, kita rangkum supaya Anda itu sadar sebagai orang Tulungagung keunggulannya, keistimewaannya, fadilahnya apa? Karena yang harus belajar bukan Tulungagung kepada Indonesia, tapi Indonesia sing kudu sinau nang Tulungagung. Serius, dan itu aku gak ngomong black, gak ngomong ngarang rek. Iku ono rasionalitasnya, ono relevansinya dan semuanya. Ada dasar-dasar pikirannya. Nanti kita urut satu persatu. Ngono ya, ya. Aku saiki njaluk bareng-bareng pambuka, kemudian selawat nariah bareng-bareng. Saya mohon para vokalis berdiri. Selawat nariah ro kabeh ya. Selawat nariah iki kapan lahir? Kapan diciptakan? Ana sing ro? Sing ro hadiah mbode saiki. Iki apa? Ya? Oh ganyong, ayo rek. Sing roh hadiah ganyong, utawa milih sakarepmu ana jeruk, ana kacang. Ojo dipilih anune rek, apa? Piringe ya, ayo. Telo ana iki, Pak. Wi ana, ayo. Sopo? Selawat ngene tak permudah. Selawat nariyah itu lahir ketika Nabi masih ada atau sudah meninggal? Wes angel sak mbrek sing jawab wis gak cukup iki telon gak sida hadiah. Oke, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum haritsun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terus fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'adzim. Terus innallaha yusalluna 'alan-nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. الصلاة والسلام عليك عليك يا siap, yo. Thank you. Mempercepat sinau bareng. Aku takon saiki tadi beliau tadi mengatakan Tulung Agung ki aman tentrem rukun gak ono masalah kecuali sing gak rukun lah ngono. Berarti ono tagak sing gak rukun. Tawur ono tagak. Gelut. Oke, aku njaluk beberapa apa sing sapa sing mbuh gelut mbuh tawur terserah ya. Sapa iku sing tawur karo sing gelut iku? Yang menungso masuk wedus ngono wis aku ya aneh. Apa? Apa partai musuh partai, perguruan silat musuh perguruan silat, apa wong desa ndi musuh wong desa ndi, apa rek? Malam ini kan kita ruatan. Ruatan itu akhirnya membersihkan diri kita bersama-sama. Ngono ya. Ki gak sirik rek. Ini namanya toharoh. Jadi ruatan itu toharoh, membersihkan diri. Ruatan desa berarti kita bersihkan desa ini dari segala sesuatu yang mengotorinya, kan gitu. Oke, ayo rek. Apa sapa sing gelut biasa? Antar apa? Antar perguruan siji. Oknum. Oknum perguruan. Yang ada di sini perguruan Nyuwun Sewu kita wong ada beliau-beliaunya, ada SH Teratai sama Pagar Nusa. Ini antara dua ini. Oke, sip. Oknum ya. Bukan dua perguruan bertengkar, tapi arek-arek teko kono sebagian musuh arek-arek teko kono sebagian nak ngono. Oke. Liyane dari soal perguruan ini ada enggak potensi konflik di sini? Warisan. Apa ono sing ku waris ku apane wong. Kadok mek telu wis suwek pisan ngono diwaris apa. Oke. Tadi kan beliau juga mengatakan bahwa pilkades berlangsung, pilpres berlangsung, pilkada mungkin juga berlangsung dan lain-lain, tapi berjalan aman tentram. Gitu toh? Kalimat ngeneki berarti ada kandungan, ada kemungkinan tidak aman tentram, betul enggak? Nek ancane pilkades, pilkada, pilpres dan seterusnya itu mesti aman, enggak perlu ngomong soal aman. Ya berenek udan rek. Temenan. Tadong ana udan merupakan petunjuk Allah bahwa engkau akan mendapatkan yang Anda butuhkan. Sing rezekine kira-kira butuh luwe akeh karo Gusti Allah, nek oleh sak tetes tambah, rong tetes tambah luwe akeh. Sing jomblo begitu ditetes di situ. Bener ya? Sing akeh pertanyaan di hati ini, di pikirane oleh tetesan hujan, berarti Allah mengantarkan jawabannya kepadamu. Oke. Saya meneruskan, kita cari dulu, nanti baru saya akan mengusulkan sebuah judul, dan untuk yang pertama saya mohon Pak Dr. Pri untuk menjelaskan sesuatu hal. Pilpres nggarai pecah taga? Masih gak gelut, tapi hati ini pecah taga? Minimum medsosnya ya, rasan-rasanan, anteman-teman, hina-menghina, injak-menginjak, betul enggak? Nek pilkades sampai sakunu taga? Kau narek jombang, jombelok-melok kan? Gitu lo ngagung ya, melok aja narek jombang. Nek jombang anjane penggawainya gelut, gak gelut diluk gatel. Narek itu ngorono. Tapi Pak Pri juga di sana, Pak Pri ini juga beliau menantunya warung pojok. Singkon utang lho, rono gak bayar iki lho, ya. Era ya. Apa lagu, ya. Oke. Jadi upama tak jaluk prosentasenya, pilpres, pilkades, pilkada, pilbup, pilgub, satu seterusnya, itu ada enggak bara api yang memungkinkan terjadi konflik? Upama aku takon berapa persen? Yo, ran 75%. Tapi ada bara apinya ada. Meskipun Tulungagung bisa menjaga gak sampai meledos genine ngono ya. Oke, tapi ada potensi dari sana. Oke, potensi dari pemilihan-pemilihan demokrasi itu untuk bikin konflik itu ada. Liane potensi ini apa? Tadi perguruan ada. Nanti kita cari apa sebabnya perguruan kok musuhan. Meskipun bukan perguruannya tapi oknumnya. Liane apa menerek? Singgarai uang itu gak rukun. Apa? Utang. Utang semoyo. Gak sopo-opa kena utang semoyo gak sopo. Istat dongakno sing utang. Karo Gusti Allah dilancarno rezekine iso bayar. Karo sing utang luweh murah atine, sing ngutangi luweh murah atine, ya. Utawa tak dongakno mesisan sing ngutangi lali, mergo sing utang ya lali. Utange mati. Are-are ya Allah, enake karo wong Jawa apa meneh Jawa Timur kuwi enake ndek kono lho. Sembuarang dadi guyon ya ta gak. Aku kuatir kon menene teplek ndek neraka kon. Gak menderita tapi malah plak. Lu kok teplek remi kok ndek kene? Timbangane ngrasakaken panas nyeten mau. Oke, jadi kita cari nanti ini kok ada potensi dari perguruan sehingga ada oknum yang kemudian bertengkar satu. Nomor dua, pilkades iku anjane desane kepengin milih lurahe apa dikongkon dukur? Dikongkon tekan dukur ta anjane kate milih dhewe. Sing ngomong milih dhewe mang ayo. Pilkades itu sistem nasional atau sistem lokal? Nasional diterapkan dalam skala lokal, tapi itu aturan nasional. Nek pilpres nasional, pilkada nasional. Apakah pilkades itu keputusan dari Bupati Tulungagung ataukah keputusan dari pemerintah pusat? Pusat. Jadi Tulungagung enggak bisa menolak toh. Terus enggak menyelenggarakan pilkades ya ora iso toh. Nah, berarti potensi konflik itu asalnya teko Tulungagung dhewe atau teko ndukur? Jadi sing gurung iso urip bener iku sing nisat lan ndukur. Lan ndukur endi maksudmu? Lah nek kabupaten ndukure provinsi ndukure meneh pusat yang ngono. Ancane provokator wong jenenge kupluk anu ngono, kupluk Taliban ngono. Kupluk ISIS iku. Angkepe koyo ngene kok ISIS. Oke. Jadi nek aku takon, nek perguruan iki jane ya ndek Madiun ya iya, ndek Magetan ya iya, dan itu potensi sosial biasa yang tidak berasal dari institusi atau perguruannya, tapi dari kompleks-kompleks psikologi para pelakunya. Dan jumlahnya kalau saya tanya Bapak dari Pagar Nusa maupun Yasa Teratai, iku ono 5% arek sing tawur di antara murid-murid. 3%? 1%. 1% Pak ya. Oh, jadi ya gak apa-apa lah, mosok ya 1% wis bapak-bapak kono jongor-jongor dhewe, 1%. Ibarat oh ya mosok awak gak tahu gudiken wis bapak gudiken titik ngono ya. Ya cek patekan-patekan titik ngono ya. Ya, tapi ya harus tetap kita kudu disalep rek, didoleki gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita cari bersama-sama. Mergo banyak hal yang menumbuhkan konflik itu berasal dari atas. Berarti ada yang belum beres dengan pemerintahan pusat Republik Indonesia. Demokrasi ini gak doleki matenge ya apa, gak didoleki menghindari mudharate ya apa. Jadi belum ada usaha ijtihadiyah untuk ndolek ya apa sing cocok gawe Indonesia. Ngono ya. Kira-kira cocok tak gak? Padha tak gak demokrasi Amerika karo demokrasi Indonesia? Beda, mergo makhluke beda, budayane beda, kelakuane beda, atine beda, pikirane beda. Sejarahe juga beda. Nah, mulane saiki nek kon kate ngrubah itu berarti kudu ngrubah pemerintah pusat, ngono to? Nah aku mau kok jak, bapak-bapak kono. Sing penting aku rene iki, ya apa carane Tulungagung nek ana udan gak nemen-nemen kudanan, nek ana geni gak nemen-nemen kobong, nek ana racun wis duwe antitoksine. Ngono lho. Ngono rek ya. Indonesia ini sebuah mesin besar. Dan Tulungagung hanya menerima akibat dari Indonesia yang besar itu. Ibarat mesin, Jakarta dan Republik Indonesia adalah sebuah industri besar. Tulungagung adalah sebuah lokal dari industri besar itu. Maka kalau dalam urusan kedokteran, ono obat-obat farmasi yang internasional, ada yang nasional, terus ada yang namanya usaha pengobatan generik atau apa obat-obat yang namanya generik. Nah, Pak Brit, Tulungagung ini harus kreatif untuk menciptakan Tulungagung generik. Sebisa mungkin tidak terlalu terikat kepada yang mencelakakan dari atas, yang membuat kita bermekar, karena kita punya generik-generik. Jadi ada obat generik, ada seserawungan generik, ada umat yang bersilaturahmi generik, ada perguruan silat yang kerukunannya generik, dan seterusnya. Nah, generik itu apa? Saya mohon dengan sangat Pak Pri menjelaskan apa itu generik itu, jane, gitu Pak Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau didangu danun, generik itu apa? Generik itu artinya umum, umum. Teh itu generik. Tapi ada teh yang tidak generik namanya teh botol Sosro. Kan tuku teh Sosro. Ada teh kotak Sosro, ada teh poci. Tapi yang paling murah teh apa? Teh apa? Bendino sama nombe. Wong sangune biasane 200 sewani nang warung tuku teh. Teh apa? Teh gelas. Teh gelas itulah ibaratnya itu generik. Lek sampean misale ngelak kemudian minum teh gelas sing regane teh gelas iki kira-kira 1000. Teh botol Sosro 2500. Sing bener mestine pilih sing endi? Pilih sing 1000. Padha ilang ngelake. Lah nyapa sampean kok gelem diapusi? Teh Sosro. Nah gitu. Obat ya begitu. Obat itu ya begitu. Obat itu ada obat generik, ada obat yang tidak generik. Efeke piye? Ya padha wae. Lek iku teh sing padha ilang ngelake. Lek obat ya ngono. Obat sing generik aku enggak usah nyebut, aku sosok salah. Ada obat tertentu kuwi generik, tapi saiki gampang. Lek lara panas ngombe apa? Paracetamol itu generik. Larang apa murah? Iso marai ilang panasnya apa ora? Pinter-pinter dadi dokter sesuk wong-wonge. Lek kabeh ngono aku ora payu. Nah, ada obat yang padha ning jenenge apa? Contone Panmol. Ternyata tapi sene sing ngerti lho ya. Ibu bidan paling kuwi. Oh, perawat no. Nah. Coba berdiri, coba berdiri. Berdiri. Berdiri, berdiri, berdiri, berdiri. Nah. Mpun gak ada, mpun semasemana apa dereng? Mpun semasemana apa dereng? Wis rabi apa urung? Nah, ini lagi. Nah, muter-muter, padu, muter. Nah, ini. Ini loh, eneng perawat pinter ayu. Aku rong rabi, ini kira-kira ya. Tarik lo dadi pegawaiku. Suwe-suwe dadi. Nah, ada itu. Kalau ada yang murah, jenenge paracetamol mau lah nyapa kok dadak tuku sing panmol sing larang. Kan gitu. Gengsi. Saiki sampean golek waras apa golek gengsi? Golek waras. Pemikiran itulah yang kemudian saya pakai untuk mengendalikan Rumah Sakit Dr. Eska yang kemudian mampu menjamin keselamatan keamanan penjenengan semua. Di antara sudah kesekian kalinya saya mesti ngomong bahwa tidak boleh ada satupun rakyat Tulungagung yang tidak bisa menikmati pelayanan kesehatan hanya karena tidak punya uang. Pak Lurah, saya ngoten nggih. Lek ora duwe sampean nang Pak Lurah wae, ana kaya surat. Ning lek ternyata sampean duwe ya tak batalne. Jadi punya uang tidak punya uang itu kemudian parameternya bukan kolek duwe sepeda motor, omae tegel. Kuwi kira-kira wong melarat apa wong sugih? Nggih. Salah. Ora mesti kuwi mengke sing bener. Nah lek duwe sepeda motor siji omae tegel loro enteke 15 juta, sepeda motornya dinggih nyambut gawe. Kulaan neng pasar ngemplak, didol neng gambiran, bareng loro, mosok kon ngedol montore. Salah apa bener? Ndak boleh montore, ndak boleh dijual, sampe njaluk surah neng Pak Lurah. Ojo rasa digadekne juga, soalnya lek montore kok dol, ya. Berkui waras, ora iso nyambut gawe, tutuh loro neh, sing repot aku. Nah itulah kriteria miskin, itu tidak sederhana. Tapi kan dibuat sederhana. Lek rantai ini keramik, duwe motor kuwi sugih. Ora mesti, eneng wong melarat dadaan. Kena musibah, rantai apa-apa, ning omahe apik. Kuwi melarat dadaan. Nah, jadi yang tahu punya uang dan tidak punya uang sedang jadi Bu, saya tidak mengatakan melarat miskin. Sedang tidak punya uang dan sedang tidak punya uang, tatkala kemudian kena musibah, ngomong matur wae ke Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa, kok biyen ra tau milih ngono terus ra diparingi Pak Kades. Mboten tak kira-kira ya. Wis dijamin ya lho, Mas yo wingi sampean ra milih. Lek ngono panggah dikai surat. Surat dikene aku bahwa iki perlu dibantu. Sampai batas piro ndak eneng batase. Mbah SK sik duwit-duwit kan itu. Nah, pemikiran-pemikiran generik dan original. Generik artinya original, umum itulah generik. Pemikiran-pemikiran inilah yang kemudian membawa saya mengatakan bahwa orang Tulungagung ini tinggal sampai tinggal kerja wae untuk makan, untuk ditabung. Lek eneng kesusahan ngomong Mbah Lurah tak beresane. Ya dudu ngengke duitku ya du duit rumah sakit. Dinggo arek-arek esaterate karo arek-arek Pagar Nusa gepuk-gepukan. Terus mari ngono nang gone Pak Lurah nyuwun surat dampel ten Dokter Iska ngono ya. Ana Cak. Mas yo ngono nggih kula tulungi yo. Wis ra duwe duit lho ya bacokan. Sing repot yo aku to. Eling apa ora? Patang tahun kepungkur. Ngapunten Pak Polisi nggih. Enten to kancane awake dhewe. Sapa sing mbak? Sapa kae? Pak Polisi dipanggil ini. Nah. Pun lamun to. Kira-kira sing bacoke iki sapa ning kene ora wonge? Rawani ngacung. Oh wis pindah. Sing bacoke wis pindah. Pindah nang alam barzah napa? Alam baka, pun pindah ke alam baka, sing dibacoi saat ini kita segesang sehat. Kulo ngantai saking mesake, wong polisi melindungi kita semua kalau di Pulau Soro. Kulo ngantai ngoperasi ini buatan kulo bius. Ngenteni di bius silak mati. Tanpa bius di UGD. Tanpa bius. Karena tusuk paru-parunya, tusuk hatinya. Eling to menjenengan Pak Sugeng. Kejadiannya teng desa kula. Kula ini asline Gandong. Kejadiannya teng desa kula. Jadi itu. Nah, itulah tapi kemudian ya tetap saya tulungi. Masih Pak Polisi lek pas randuduk ya gratis. Ya wong sembarang wonge aku ya randuduk ya gratis. Ya gratis ta obati dhewe. Nah, kemudian sistem Indonesia Tulungagung ini sekarang sudah diadopsi ke nasional. Ngendikane Cak Nun tadi, apapun bentuknya pelayanan kepada masyarakat itu harus jalan. Yang penting undang-undang dibuat, yang namanya buatan manusia ini sempurna atau mboten? Karena tidak sempurna pasti ada celah, kita tidak menyalahi tapi bisa menyelesaikan masalah, gitu. Itulah kemudian yang dihentikan aja. Nun, pas ya udan neng rakudanan. Loh, sop mana? Udan kok neng udan neng udan-udanan neng rakudanan. Yo penak men ya. Iki tunggorono ning teroris nih, Cak. Lah, utangmu tak takon nyaur lho. Neng warunge marotoku. Nah, konsep ini kemudian menyelai namanya jadi dari Tulungagung ini lahir konsep baru dalam menangani orang sakit. Tidak berhenti di rumah sakit, tapi langsung ke masyarakat. Kalau perlu dijemput, diparani. Jadi sekalian di sini saya mensosialisasi, hak sampean itu sudah saya kasihkan semua. Tinggal telepon 320-119. Atau yang punya Play Store, silahkan setelah ini harus punya di download aplikasinya PSC Kabupaten Tulungagung. Di situ bisa di download aplikasinya mirip Grab. Grab gelem download, masa lek nggih lara ora gelem download. Downloaden lek mbahmu, tanggamu apa pas liwat ketemu wong kok gletak lara, pencetan 1 detik. Tak jamin 15 detik kemudian sama ditelepon balik, eneng opo. Terima kasih yang sudah mengapresiasi, insya Allah masuk surga. Yo kabeh masuk surga, neng kira-kira disik sing mengke. Nah, konsep inilah yang kemudian membawa di Kamis kemarin, saya tidak minta, karena yang saya lakukan itu adalah value, untuk mendapatkan nilai-nilai, bukan uang, bukan materi. Neng jarene mbok kumbien, goleo jeneng jenenge lek melu gitu. Goleo jeneng wae jeneng lek melu. Jadi saya itu membangun value terhadap masyarakat, terhadap pegawai-pegawai saya. Dan kemudian saat niki-niki BPJS ngerepoti dong mboten. Jawabane prasaku mesti yo ora menake tapi yo jawabane ngerepoti. Neng Tulungagung kemudian sampean repot apa ora dengan adanya BPJS? Lek repot berarti ndak tahu haknya ini tadi. Haknya wis tak kasihkan. Lek repot yo ora usah ngomong ndang mbah lurah wae lho mari urusan. Ben timbangane kok aku disawat lek liwat omahku ben dibuandem omahku aku ora wedi. Nggih, nyuwun sewu Pak, nami kula Hakim, kula saking campur darat. Tak derenge kula nyuwun ngapunten rumiyin. Nah, niki soal BPJS. Nah, niku kan BPJS niku kan fase wonten faskes nggih. Faskes 1, 2, 3 terus sampai miki sama awak dhewe niku pun daftar teng faskes rumah sakit A. Nah, sapa kita niku sakit teng kota kala teng Trenggalek. Awak dhewe niku pun sampun daftar Tulungagung. Lah niki kan mosok awak dhewe sakit kudu bali teng Tulungagung. Nah, sedangkan sampai kita pindah faskes itu minimal 3 bulan baru bisa pindah atau 1 bulan setelah kita pindah. Maksudnya sama mas saya hari ini daftar di rumah sakit Tulungagung. Terus saya pindah ke Kediri. Oke, saya pindah. Tapi saya dipakainya faskes itu baru bulan depan. Setelah saya pindah ke Kediri, ternyata saya dimutasi lagi di Surabaya. Sama mas saya ingin pindah ke Surabaya, saya harus menunggu 3 bulan dari yang faskes Kediri. Kita kan sama-sama bayar untuk BPJS. Kenapa harus direpotkan seperti itu? Bukannya kalau kita itu punya kartu BPJS, ya kita bisa pakai di rumah sakit mana aja. Yang penting kita punya kartu BPJS, kita tunjukkan. Ya sudah, kita bisa pakai. Mau saya katakanlah, betulan saya ada kecelakaan di kota Trenggalek atau di kota Lamongan. Saya ingin pakai BPJS saya. Oke, bisa, tapi harus berbelit-belit. Atau saya harus pakai jasa raja yang harus menghubungi Bapak kantor polisi, Bapak polisi. Sedangkan saya punya BPJS, kenapa enggak bisa langsung, Mbak saya punya BPJS, saya bisa. Kenapa saya harus dipersulit tuh? Terima kasih Pak. Nyuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas apa? Hakim. Hakim. Nanti gini tak cerita nih, dulur kabeh ya. Dulur kabeh tak cerita nih. Jadi saya mengelola rumah sakit. Ibaratnya ya, Pak Toto ini BPJS-nya. Terus kemudian sampean semua pesertanya. Lek kemudian masalah tak tangani, sing bayari kan peserta BPJS kan yang punya BPJS atau Pak Toto. Sing gawe aturan itu bukan rumah sakit. BPJS-nya. Tapi gini, BPJS itu, mohon dipahami, aturan manusia memang tidak sempurna dan harus disempurnakan terus. Kita kan harus senantiasa ijtihad untuk mencari jalan keluar. BPJS baru 4 tahun, itu capaian yang luar biasa, sedunia Indonesia itu hebat, karena 90% rakyat Indonesia sudah BPJS. Amerika itu memulai BPJS begini sejak tahun 73, sampai sekarang baru 45% yang ikut, bisa ikut BPJS. Kalau ada kekurangan-kekurangan, itu karena BPJS sebagai via regulator memang belum bisa menyempurnakan. Tetapi tidak kok kemudian tidak ada jalan keluar, ada. Misalnya tadi yang paskes, paskes fasilitas pertama kesehatan. Jadi fasilitas kesehatan tingkat satu. Kalau kemudian itu ternyata tinggal sakitnya sama apa misalnya, kalau sakitnya itu memang gawat, enggak perlu nang faskes, ya enggak? Langsung UGD tuh. UGD di seluruh Indonesia berlaku kan? Kalau gawat, enggak harus. Tinggal bagaimana kemudian si pihak BPJS itu menjelaskan haknya dia. Lek misalnya sakite loro boyo, halah wong sing loro boyo ya sesuk-sesuk kan ya iso, yes, misalnya gitu. Tapi kalau gawat itu sudah bisa diatasi. Kan benar ya? Ya. Dan itu yang ngatur itu bukan rumah sakitnya. Misalnya sampean ndak gawe BPJS greten, langsung nang SK. Kemudian kadung wis mbayar ora ning duit. Ya ora apa-apa kan tak gratis sih. Saiki apa abote dadi wong tulung agung. Gitu kan? Nah, lejeremu ruwet, ora kok gawe ora apa-apa. Jalur surat dari Pak Kades, panggang Mbak Lura. Saya ngulai jeneng Mbak Lura, panggang aku ora. Nah, jadi itulah kemudian yang dihentikannya Cak Nun. Mas Yaudan yang rakudanan ke Yokuwi. Ilmu ku itu, ilmu itulah yang disebut Mas Yaudan, Mas Yaudan yang rakudanan. Jadi ini kenapa saya sampaikan, karena ini hak sampean semua. Hak sampean semua. Jadi kalau ke rumah sakit, kalau misalnya ternyata menyulitkan, ya sudah, enggak usah dilalui yang sulit-sulit, teko wae nang rumah sakit. Kan udah selesai toh. Tulung Agung begitu. Kalau misalnya kemudian sampean yang galek, galek lorone iki cuma boyoke loro, mumet-mumet iki, boyo mulih ora apa-apa golek nang faskes kan ngono. Tapi lah sampean gawat tenan kan boleh neng di sana berlaku itu. Ya itu sudah. Nah kemudian tadi itu memang menjadi masalah pak polisi yang mengenai kecelakaan. Jadi memang kalau kemudian kecelakaan itu memang harus lapor polisi. Itu aturannya begitu. Nah kemudian dari Tulungagung ini sekarang kemudian itulah yang membuat Tulungagung itu kemudian diambil menjadi nasional, dan Rumah Sakit Dr. Ska adalah rumah sakit terbaik se-Indonesia. Terbaik se-Indonesia. Sing moco koran radar, moco tempo, moco surya, tanggal 17 Agustus, eneng kono eneng fotoku, ya kuwi. Terus kemudian setelah itu apa? Di saat yang sama, model penemuan original dari Tulungagung ini, sekarang dibawa ke diketahui oleh dunia internasional, karena saya setiap tahun keluar negeri untuk mewakili Indonesia begini, dan sekarang finalis untuk manajer rumah sakit dan rumah sakit terbaik sedunia itu adalah Tulungagung. Nanti tak share ke Pak Wito, ke Pak Toto, nanti kalau ini sebarkan ke teman-teman itu dibaca di situ finalisnya. Tulungagung dari Amerika, dari mana-mana semua. Nah, inilah konsep yang disebut Cak Nun tadi, Mbak Nun, itu adalah bagaimana Masyo Udan, Masyo Eneng Lahar, ning kita ndak kena imbasnya, dan kita karena apa? Karena kita berdaulat, tidak mungkin orang tidak berdaulat kemudian bisa menjalani Eneng Udan ndak kudanan. Tidak ada. Yang paling penting adalah berdaulat. Mungkin itu kira-kira yang Danun yang bisa saya sampaikan terkait dengan generik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Pak Pri sama Mas Hakim. Jadi tadi urusannya ternyata sasarannya bukan Tulung Agung dan bukan rumah sakit-rumah sakit, karena yang mengatur BPJS adalah regulasi nasional. Berarti urusannya bukan Tulung Agung. Berarti kita harus menunggu karena kita enggak punya kemampuan dan akses untuk mengurusi regulasi nasional. Itulah sebabnya saya datang ke Tulung Agung, untuk supaya Tulung Agung ki masih ono udan kaya apa tetap gak kudanan teman-teman lah, paling kayak gitu loh. Ono gunung meledos kini tetap ngerti sistem lahar dan dembele dan seterusnya. Nah, berarti kita memang harus menunggu regulasi nasionalnya yang nanti suatu hari wis pokoknya anggar kondui kartu ini nang rumah sakit dia berlaku lah ngunas enggak bukan lagi aku ya kepengen ngunuh iku. Di luar itu aku ndo gak no kon ini gak suki gak apa-apa anggar pas butuh ono ngunelo ya ngunelo ya suki gak apa yang duduk tak muda Gusti Allah kabeh ya gak apa. Jadi tak dongak no pokoknya masih ketok ikon gak suki tapi anggar butuh mbuh rumah sakit mbuh opo pokoknya Gusti Allah nganak no, ngono ya. Okay. Kemudian meskipun ada regulasi nasional yang berlubang-lubang seperti itu, ternyata rumah sakit Dr. Ishak adalah rumah sakit generik. Wis kon gak ngelangkel teko ae runu wis, urusane gampang. Tinggal mampir nang gone Mbah Lurah untuk nyuwun surat kan gitu. Ancane gurung sempurna ya apa meneh gitu, tapi jek lumayan timbangane di luar negeri. Ojo lorong di luar negeri kan bongko kan. Wis pokoknya ojo. Wis toh. Aku pengalaman di luar negeri mulanya alhamdulillah gak tau dikei lorong karo Gusti Allah, segala Gusti Allah gak tega karo aku. Dan ini wong gawe mangan bendino gurung karuan cukup. Dan ini aku lorong di kono lah sikilku tak del situ. Gitu ya dek ya. Jadi hakim sabar. Nek ya apa ya melayu nang gune Mas Pri. Nang rumah dokter rumah sakit Dokter Iska. Kemudian saya kembali ke Mas Pri. Jadi sebenarnya generik itu titik beratnya pada murahnya atau pada kemandiriannya. Misalnya kalau yang tidak generik adalah produk dari industri-industri farmasi besar. Tapi kalau generik itu bisa dibikin sendiri, gampangnya ngono loh. Mas yo nggawe teh di warung dengan gelas tadi, tetep kan tehnya tetap dari industri besar. Tetapi kan nggawe dhewe. Ketika pada tahap hingga murah. Nah, saya mungkin tanya sama beliau, iki urusannya generik itu pada murahnya atau pada kemandiriannya untuk bikin sendiri, Mas? Apa? Kemandirian. Kemandirian. Dengan akibat menjadi lebih murah, kan gitu. Meskipun tetap generik itu tetap harus ada legalitasnya secara farmasi maupun medis di kedokteran. Jadi orang gak terus gak dewe. Gue kon ngulek-ngulek dewe pilmu, tampur taek didik, ngebuah terus. Budi tantai kok terus, oh aku manjur itu, gak percaya mana praktek no. Rujak itu yang enak itu, nek yang ngulek mbok-mbok karo keringetan terus tos-tos itu. Oh yang enak deh gue, oke ya, oke. Nah ini saya pakai untuk gini Mas, ternyata meskipun regulasi nasionalnya belum memungkinkan Anda mendapat kemudian seperti bagaimana yang Anda harapkan, ternyata tetap ada rumah sakit generik di Tulungagung yang siap untuk menampung segala keluhan tentang sakit Anda. Nah, sekarang generik ini tidak hanya soal rumah sakit, tidak hanya soal obat, tidak hanya soal apa namanya kesehatan. Apa saja kan kalau bisa generik. Aku saiki takon, iki sing nahdiin angkat tangan. Sing nahdiin. Liane apa? Muhammadiyin. Apa? NU katanya. Lah yo nahdiin. Oh niku rek. Oke. Acara kita ini generik, Pak Pri. Asline sing ngurusi ngene iki sapa? Ngene nek utek-utek dengkul ya. Kok panitia ya mesti ae panitia. Tapi panitia itu kan orang sekumpulan orang yang diamanati untuk mengurusi suatu urusan secara teknis, tapi otoritasnya kan tidak pada panitia. Jadi acara kayak ngene iki lho, kudune sing ngadakno sapa? Dik, ditelok. Kalau tadi ngomong rumah sakit, ya, BPJS, kudune sing menyelenggarakan sapa? Departemen Kesehatan, betul enggak? Tidak sama dengan misalnya Departemen Sosial dan lain-lain, kan begitu. Jadi acara ini sebenarnya saya tidak punya legalitas. Pengajian, selawatan, kudune sapa sing rene? Kiai, ulama, ustadz, apa nek NU apa bagian dari NU yang ngurusi selawatan apa les bumi, les bumi ya apa meneh ilmu pengetahuan kudune kan sing rene kan wong kampus universitas apa universitas apa laku aku ruwatan kudune kan wong kebatinan piturute kenapa acara kita ini merangkum semua itu dan orangnya tidak loh enggak, orangnya di sini kan tidak, saya kan tidak expert. Aku saiki lakon iki ana ilmu didik. Ana ilmu didik. Nek kon sekolah hak untuk mengatakan atau berpendapat sesuatu harus sesuai dengan ekspertasinya, betul enggak? Nek sampean dokter berhak ngomong mengenai kesehatan, betul enggak? Nek sampean ekonom berhak bicara mengenai perekonomian, nek sampean arsitek berhak ngomong mengenai bangunan, kan begitu? Lah aku apa? Saya ekspertasi apa? Jadi ana wong dirungokno mergo elmune siji. Ana wong ngomong mergo apane? Liyane, aku njaluk telu. Mergo kuwasane, loro. Nomor telu dirungokno mergo ya elmu itu ekspertasi mang Tunggorono Iwajan. Ekspertasi apa? Ekspertasi keilmuannya. Jadi ada orang didengarkan dan dianggap sah ngomong kalau dia pakar atau ahlul ilmi, ulul albab, ulin nuha sama ulul absor, ya. Ana meneh wong dirungokno mergo dhewe sing kuwasa, sing diamanati untuk mengurusi kedaulatan di suatu wilayah, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati dan seterusnya. Siji meneh. Sing kok rungokno iku sapa sing iso kok rungokno? Kalau Anda ngomong di Unibra atau di UNER atau di DM, kan parameternya atau kriterianya adalah Anda ahli apa, betul enggak? Lho kowe iki wong Fakultas Usuluddin kok ngomong soal kesehatan badan? Lah dilokno wong ya. Nah, saiki takon, lah aku iki apa? Ahli apa aku? Lah kok aku kudu merangkum kabeh. Bangun wae. Ngono ya, siji. Berarti aku tidak sah. Tapi aku takon ngene. Kajare dalam kehidupan sing paling kudu kok taati karo rungokno sapa? Ya, pasti Allah pasti. Wong tuwek siapa yang khusus? Ibu. Mari ngrungokno ibu sapa meneh? Ibu meneh. Nomor telu? Ibu. Nomor papat? Bapak. Nomor lima kayak guru dan lain-lain. Betul enggak? Aku takon, lebih kok rungokno sapa ibumu ta ahli ilmu. Jadi kriterianya beda. Masya ibumu gak sekolah, tetep kudu nomor siji kok rungokno, betul tak kak? Jadi batal seluruh universitas nek ngelawan ibumu, ya tak kak? Ya tak kak? Batal seluruh departemen, seluruh aturan-aturan ilmu batal, apa sebabnya mergok arek iku duduk ibuku. Cara tak kak? Jadi kamu jangan terjebak oleh dunia keilmuan dan dunia akademis. Karena tetap nomor satu adalah ibumu. Apa sebabnya? Masih ibumu gak pinter apa-apa, gak tahu kuliah, tapi saya ngeden sopo bian. Saya gak ada awakmu. Jadi penting di ngeden karo ilmu pengetahuan. Jelas ya saya ini ya. Jadi mulai meneh latihan ngeden kan ya. Jelas ya? Oke. Okay. Dari situ kita belajar, maka Tolong Agung ini harus menemukan apa saja yang harus kita bikin generik. Gitu ya Pak Pria. Rumah sakitnya ini adalah generik dalam generik Tolong Agung. Tolong Agung ini sudah generik. Nanti diganggu-ganggu dari atas kayak yang dialami oleh hakim. Itu kan bukan Tolong Agung yang salah, bukan Trenggalek, bukan Kediri, bukan Lamongan. Yang salah adalah Jakarta sebenarnya, pemerintah pusat. Betul enggak? Nah, maka kita enggak usah tergantung Indonesia. Engko nek kon ngurusi Jakarta temenan, engko nek kon ngongkon-ngongkon berarti kita akan perang. Berarti kita akan berontak. Dan aku moh. Kon iku uripmu wis gak tapek. Enak takjak perang, Daniel, ya. Apa meneh gurung rabi lah kok perang ya apa iki? Pindah ke bentrok oknum perguruan, kan harus ada generik dari Pagar Nusa Tulungagung dan Esatrate Tulungagung. Karena kalau nunggu pemerintah pusat, gak ono ya. Harus ada generik, harus ada kebijaksanaan lokal dari teman-teman apa jenenge buruan ya. Jadi ngene. Saiki nanti kita masuk ke sini ya. Karena semua ilmu tadi padha, mau di kedokteran ya sama, mau di sosial sama, budaya sama. Karena semua itu adalah pohon. Harus menemukan oyote apa, lemahe apa, wite ya apa, pange, godonge, kembange karo wohe apa. Kudu jelas. Upamane silat. Akari silat iku apa? Wite iku ranting cabangnya apa, godonge iku apa, kembange apa, wohe apa wong silat iku. Apa sih? Wohe tujuane pagar nusa. Wohe esatrate. Wohe iku apa? Harus kita pastikan, harus kita tentukan. Apakah arek-arek gelut iku wohe? Bukan. Nah, kudu didoleki kok wohe apa? Nah, sadurunge cek gak pegel mikir yang kutimbangane ngrengat ndasmu, ya toh? Apa meneh kon gak oleh panganan ya? Yes. Pak Jarno cek kepingin sik engko kae dikeki ya. Bapak saiki cek kepingin sik. Apa meneh aku iseng kaya awakmu, aku iseng kaya sing buri-buri. Assalamualaikum sing anak-anakku nek buri-buri rek. Ngono ya, bismillah ya. Nek aku ngomong gawe kaya-kaya ndek ngarepku, aku ngomong karo kabeh gak mek arep sing ngarepku iki. Aku ya jane ya wis bosen karo sing ngarep-ngarep iki. Cuman wis gak apa-apa ngono ya, sapa meneh wong kon kalah dhisik rene-rene lak ngono. Mosok wong tulung agung kalah karo arek Tunggorono Jombang. Iso ndek ngarep dhewe iki mang ya apa kudune? Regulasi lokal, pokoknya nek kira-kira didelok KTP ini sing ngarep dhewe nek KTP ini duduk Tulungagung nang mburi ngono ya. Kapan-kapan kapok kan ya. Iki pokoknya nang diae marani aku mlebu neraka mesti marani aku.